Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khiruhu wa nasta'hdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu ala rasulina al-karim muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila umiddin wa sallama taslima ira ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma anfa'na bima allamtana wa allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika amma ba' ma'ashara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita bisa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita dari salat subuh dengan berjamaah. Dan insyaallah taala kita lanjutkan sedikit untuk mengkaji dari tafsir Sa'di rahimahullahu taala, yang mudah-mudahan akan memberikan banyak pencerahan kepada kita terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang juga sebagaimana di mengerti bersama bahwa tafsir ini satu di antara turats, satu di antara warisan-warisan para ulama yang tentunya menjadi kewajiban bagi kita, atau juga menjadi keharusan bagi kita untuk kita senantiasa perhatian dengan warisan-warisan para ulama, yang mereka tentunya adalah merupakan warisan sangat besar dari warisan ilmu, karena mereka adalah merupakan warathatul anbiya. Fa innal anbiya la yarithuna dinaran wala dirhama, mereka tidak mewarisi dinar wala dirham, tapi mereka mewarisi ilmu. Dan ilmu sebagian dikatakan faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, siapa mengambilnya telah mengambil satu hal yang besar. Dan ini adalah merupakan walatul mukmin, sesuatu yang boleh dibilang hilang dari seorang mukmin. Maka ini barang yang hilang harus senantiasa kita gali dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang banyak tenggelam dengan kehidupan manusia. Allahumma musta'an. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, mengawali dari risalah ini ada beberapa mukaddimah yang dibawakan juga oleh beberapa masyayikh, yang tentunya mukaddimah ini pun juga memberikan sedikit wawasan kepada kita. Demikian pula mukaddimah dari muhakkiknya, yang tentunya juga menjelaskan kepada kita tentang manhaj atau metode dalam penulisan atau pentahkikan dari tafsir ini, dan juga dari beberapa nushoh yang ada. Tapi kita mengawali dari mukaddimahnya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil, yang beliau juga di Majlis Al-Qadha. Qala salam mengucapkan alhamdulillah tahmid. Qala alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba lam yaj'al lahu iwaja wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa innallaha bihikmatihi wa rahmatihi anzala kitabahu tibyana likulli syai. Maka sunnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan rahmatnya menurunkan kitabnya tibyanan likulli syai, untuk menjelaskan segala sesuatu. Wa ja'alahu hudan wa burhanan li hadhihi al-ummah. Ini hikmah daripada diturunkannya Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Wa ja'alahu hudan wa burhanan li hadhihi al-ummah, dan juga menjadikan Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan bimbingan bagi umat ini. Wa yassarahu lidzikri wattilawati walhidayati bijami'i anwa'iha. Demikian pula Allah telah memudahkan Al-Quran ini lizikr, untuk diingat, untuk dihafal. Wattilawah, dan juga mudah untuk dibaca. Wal hidayah, demikian pula mudah untuk menjadi petunjuk. Bijami'i anwa'iha, dengan semua jenisnya. Yani jenis hidayah dari semua ini, ya, jenisnya, dan semuanya mudah dihafal, mudah dibaca juga mudah, dan juga untuk mengambil petunjuknya juga gampang. Artinya mudah perkara apa, banyak hal-hal yang mudah untuk kemudian dipahami. Qala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fa hal min muddakir. Ini di surat Al-Qamar. Dan sungguh kami, dan ini diulang-ulang, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah yang mau mengambil pelajaran, mau yang mengingat ini? Fahal min muddakir. Dan ini ayat ini diulang-ulang kepada kita. Tentunya pengulangan ini adalah taukid, mengunjungkan penguat ini. Anzalahu bilisanin arabiyyin mubin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan lisan bahasa Arab, lisan Arab, ya, lisan bangsa Arab yang jelas. Kalau kemudian diturunkan dengan bahasa Arab, dengan lisanul Arab, maka mestinya memahaminya juga seperti itu. Memahami atau bermuamalah dengan Al-Qur'an juga dengan lisanan arabiyan. Ya, tilawatan wa ma'nan. Baik dalam kita membacanya, demikian pula dalam kita memahaminya. Jangan dipahami dengan otak kita. Maka lisanul Arab yang masih murni ini tentunya adalah sangat jelas sekali ini. Pentingnya dari sini belajar bahasa Arab itu penting untuk kita memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, ini ya. Maka bagaimana kita memahaminya juga dengan pemahaman bahasa Arab, konteks bahasa Arab ini. Karena apalagi bahasa Indonesia itu tidak bisa menerjemahkan, ya. Bahasa Indonesia ini tidak bisa mewakili untuk menerjemahkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan. Artinya terkadang terjemahan-terjemahan itu hanya merupakan bagian dari ma'ani. Belum mencakupnya. Karena banyak di dalamnya, dari dalam bahasa Arab ini ada namanya alfadhun mushtarakah, lafaz-lafaz yang di situ mengandung banyak makna. Tidak bisa dipahami hanya dengan dan ini bahasa Indonesia tidak bisa mengkafil dalam masalah ini. Qala anzalahu bi lisanin arabiyyin mubin wa takaffala bi hifdhihi wa iblaghihi li jami'il bashar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menjamin untuk menjaganya. Bagaimana dalam ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafizun wa iblaghihi li jami'il bashar, dan juga Allah yang menjamin untuk sampainya kepada seluruh manusia. Dan sekarang ini apalagi dengan teknologi yang ada sekarang ini la yasi'u jahluhu, tidak ada keluasan untuk bodoh dengan perkara atau dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, sampai ke seandero penjuru dunia di pelosok pun juga sudah masuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dakwah ini sudah masuk karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa takaffala bi hifdhihi wa iblaghihi li jami'il bashar wa qayyada lahu minal ulama'i man yufassirunahu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjaminnya, memberikan qaid, ya, dengan Al-Quran ini dari para ulama, mereka-mereka yang menafsirkannya, menjelaskannya. Wa yablughunahu lin-nasi alfadhahu wa ma'anihi, dan mereka menyampaikan Al-Quran ini kepada manusia dengan lafad-lafadnya dan juga dengan ma'aninya, dengan makna-maknanya. Alhamdulillah sampai hari ini pun juga sampai kepada kita ghadan tariyah, masih tetap seger, ya, masih tetap seger sebagaimana awal turunnya. Tidak ada perubahan. Litatimma bidzalikal hidayah wa taquma bihi al hujjah. Agar sempurna dengan penjelasan, dengan penyampaian itu dari lafaz dan maknanya, sempurna hidayah itu dan juga tegak dengannya hujjah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad aktsara al-ulama'u min at-ta'lif fi tafsir al-Qur'an al-'azim. Wa ma aktsaraha, yani para ulama telah banyak menulis dalam tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Bagaimana kita mengerti bersama, banyak sekali dengan berbagai bentuknya. Kullun bima utiya min ilm, masing-masing dengan apa yang telah diberikan dari ilmunya. Faminhum man yufassirul Qur'an bil Qur'an. Di antara mereka ada yang menjelaskan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Wa minhum man yufassiruhu bil akhbari wal athar. Di antara mereka juga ada yang menafsirkan Al-Qur'an ini dengan akhbar wal athar. Ini dengan sunnah. Athar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa minhum man yufassiruhu min haitsu al-lughatil arabiyyah bi anwa'iha. Dan ada pula yang menafsirkan Al-Qur'an ini dari sisi bahasa Arab dengan semua jenisnya. Artinya dari sisi balaghiyahnya, dari sisi sastranya ya, yang demikian tinggi dan memang sangat tinggi sekali. Kalau semakin paham dengan bahasa Arab, maka semakin menikmati kita Allah. Ini. Sedang bacaannya kita yang enggak paham saja sudah rasanya enak ya. Artinya betul-betul menenangkan hati. Bagaimana kalau kemudian kita semakin kita paham dengan ma'ani, dengan bahasa Arab itu, ini apa, betul-betul ini merasakan zauqnya, semakin kita paham akan semakin kita betul-betul merasakan nikmatnya. Ini melebihi dari sisi sastranya juga sangat tinggi sekali. Wa minhum man ya'tani bi ayatil ahkam ila ghairi dzalika. Dan di antara mereka para ulama ini ada yang memberikan perhatian dengan ayat-ayat ahkam. Dan ini banyak seperti tafsir Al-Qurtubi, ini yang paling mungkin tafsil dalam masalah ini. Ya, tafsir Al-Qurtubi, Baghawi, kemudian yang Quran bil-Quran yang sejenisnya itu adalah seperti tafsir Tabari, berikutnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Ini hampir sejenis. Kemudian yang mutaakhirin dari Adwa'ul Bayan, ini juga masing-masing berikan fawaid yang sangat luar biasa. Kemudian ada juga tafsir yang musnadah. Dan ini satu-satunya musnadah adalah tafsirnya Ibn Abi Hatim, Abdurrahman Ibn Abi Hatim, seorang mufassir dan juga muhaddis. Ini sampai 10 jilid. Ini semua dengan sanad. Ini satu-satunya tafsir dan Ibn Katsir paling banyak menukil dari tafsirnya Ibn Abi Hatim itu. Ada 10 jilid. Ini beliau juga seorang muhaddits, ahli hadits ya. Dan juga yakni apa namanya dari bapaknya ya, Abu Hatim, seorang salah satu dari antara di antara Imam Jarh at-Ta'dil. Masyhur ini bapaknya, Abu Hatim Ar-Razi. Nah, ini anaknya masyaallah punya kitab juga namanya Jarh at-Ta'dil. Ini Ibn Abi Hatim. 10 jilid juga. Dan kita lihat mereka-mereka para imah dalam masalah jarh tadi, tapi juga dalam apa namanya kepada kitab Allah juga luar biasa ini. Ini masalahnya para ulama. Jangan kita kemudian pinter jarh ta'dil, baca Quran ya, baca Quran saja masih peletot-peletot, enggak enak didengar ya. Ini kadang-kadang kan masalah siapa yang kita ikuti gitu loh. Jalan siapa yang kita ikuti. Para ulama seperti itu. Kalau kita melihat sirahnya para ulama, luar biasa ini. Ini himmah mereka dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali adalah Al-Qur'an. Manhaj fi talabil ilm. Prinsip dalam mereka belajar ini yang pertama adalah Al-Qur'an. Sebelum yang lainnya mereka adalah Al-Qur'an. Ini kalau kita lihat bagaimana sejarahnya para ulama, mereka bisa menjadi besar seperti itu adalah pertama Al-Qur'an. Mereka hafal Al-Qur'an dulu. Setelah Al-Qur'an, kemudian berikutnya adalah bahasa Arab. Setelah bahasa Arab, kemudian berikutnya adab. Setelah adab baru ilmu. Ini manhaj dalam mereka belajar. Imam Syafi'i misalkan, dari kecil sudah 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan menghafal gitu terus. Kemudian belajar bahasa Arab, langsung terjun ke Bani Hudail, kabilahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kabilahnya juga Syekh Abdul Hadi, itu juga dari Hudail ini. Dari Hudail Al-Hudali ini. Ini orang-orang yang ini daerah-daerah masih murni bahasanya. Kemudian adab. Dan terkenal dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang berkatanya, "Li an tata'allama adaban min adabin ilm ahabbu ilayya min an tata'allama 70 fannan min fununil ilm." Engkau mempelajari satu adab dari adab-adab ilmu, itu lebih aku sukai daripada engkau mempelajari 70 cabang dari cabang-cabang ilmu. Pintar tapi enggak punya adab, ini menjadi bencana, ya. Ini hikmah dari para ulama, sirahnya para ulama seperti itu. Qala qala wa minhum man ya'tani bi ayatil ahkam ila ghairi dhalika. Yang ayatul ahkam di antaranya itu tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Al-Baghawi, di antaranya. قال وقد كان لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى boleh سعدي boleh سعدي dia من ذلك رحمه الله تعالى من ذلك حظ وافر dan bagi شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى dalam hal itu adalah memiliki bagian yang melimpah, yang banyak. وذلك بتفسيره المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. يعني dalam tafsir yang beliau beri judul ini, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. يعني تيسير يعني memberikan kemudahan. الكريم الرحمن, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha kasih sayang dalam menjelaskan kalam al-Mannan, dalam menjelaskan kalam Allah. حيث جاء هذا التفسير سهل العبارة واضح الإشارة. Di mana tafsir ini datang dengan ungkapan atau ungkapan yang mudah. واضح الإشارة, jelas isyaratnya. وصاغه على نمط بديع بعبارة قريبة لا خفاء فيها ولا غموض. Beliau ungkapkan dengan sighat, dengan ungkapan-ungkapan yang ala namtin badi', artinya dengan metode yang mengagumkan, ya. Ungkapan-ungkapan yang mudah, ini qaribah, yakni saling berdekatan. La khafa'a fiha wa la ghumud, tidak ada kesamaran padanya, juga tidak ada kerancuan. Ini persis ungkapan-ungkapan beliau. Ini diturunkan kepada muridnya Syekh Ibnu Utsaimin. Ini bahasa-bahasanya Syekh Sa'di ini persis hampir sama dengan bahasa-bahasa yang dipakai oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Misalnya bahasanya renyah, ya. Kalau makanan dia renyah banget. Maka dalam Syarhul Mumti', ya, dari Syarah Zadul Mustaqni', Syekh Ibnu Utsaimin itu betul-betul mumti', ya. Sesuai dengan judulnya, syarah yang mumti' ini betul-betul bisa dinikmati, nikmat betul itu. Kalau kita baca enak, enteng. Ini ungkapan-ungkapannya. Fahuwa ya'tani bi'idhahil ma'nal maqsud minal ayah bikalamin mukhtasar mufid. Beliau memberikan perhatian dengan menjelaskan makna-makna maksud dari ayat dengan ucapan yang ringkas dan berfaedah. Bahasa kita cekak, aos gitu ya. Ini bahasanya pendek tapi berbobot, ya. Musta'ibun li jami'i ma tadammanathu al-ayat min ma'na aw hukm sawa'un min mantuqiha aw mafhumiha duna italatin aw istitraj. Ya. Yani musta'ib artinya menyeluruh, ya. Penjelasannya ini kalamnya menyeluruh kepada semua yang terkandung dari ayat tersebut. Jadi menyeluruh pada kandungan ayat, ya. Dengan tadi kalam yang mukhtasar. Ini apa penjelasannya, keterangan beliau itu dalam musta'ib menyeluruh kepada semua yang terkandung dalam kandungan ayat itu dari makna atau hukum, baik dari sisi mantuknya atau mafhumnya. Mantuk artinya konteks zahirnya ayat ya, itu kemudian juga dari mafhum ya, atau dengan bahasanya orang filsafat ya, ini tersurat dan tersirat katanya ya. Yani yang tersurat seperti ini, kemudian yang tersirat ini banyak sebenarnya bahasa orang filsafat, dari situ kemudian diseret ke sana kemari. Ini khususnya bahasa tersirat itu ya, tersirat di benak mereka akhirnya ya. Ini rusaknya gitu, akhirnya tersirat di otak-otak mereka yang kotor ini. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, tentunya kembalinya kepada kawaid yang ada mafhum. Mafhum ini pun juga dengan kawaid-kawaid yang jelas ini. Karena beliau juga ada risalah dalam masalah kawaid fiqhiyah. Ini juga saling terkait ini. Jadi masalah mafhum ini juga, mafhum dan mantuk ini sesuai dengan konteks dari kawaid syar'iyah yang ada. Duna italatin wa istidrat, tanpa panjang lebar. Jadi tidak membosankan. Au istidrat, ya sama ini ya. Au zikru qisas au israiliyat, atau juga menyebutkan tak kisah-kisah, atau apalagi israiliyat, kisah-kisah dari Bani Israel. Au hikayat aqwal, au hikayati aqwal, atau juga hikayah-hikayat dari ucapan-ucapan, tukhriju anil maksud, yang itu keluar dari maksud ayat tersebut. Ini tidak ada seperti itu. Tidak ada kisah-kisah, tidak ada juga apalagi israiliyat ya. Ini beliau hindari sekali, karena israiliyat ini kan cerita, hanya cerita saja. Dikatakan hadits wala haraj. Ini ceritakan saja, tapi la yusaddaq wala yukadzdzab. Enggak usah dibenarkan, tidak usah juga didustakan. Ini kalau kita dapat ya dari riwayat israiliyat, sikapnya adalah seperti itu. La yusaddaq wala yukadzdzab. Hanya sekedar cerita begitu saja. Ya. Terkadang hanya sekedar istinas saja nih. Au dzikri anwa'il i'rab illa fil nadhil, atau kemudian menyebutkan berbagai jenis i'rab ya, kecuali jarang-jarang. Alladhi yatawaqqafu 'alaihi al-ma'na, yang mungkin jarang disebutkan, yang mungkin terkait dengan makna. Bal yarkazu 'ala al-ma'na al-maqsud min al-ayat bi ibaratin wadhihah yafhamuha kullu man yaqra'uha. Bahkan beliau lebih konsentrasi dengan makna maksud dari ayat dengan ungkapan yang jelas yang bisa dipahami oleh siapapun yang membacanya. Mahma kana mustawahul ilmi, yani apapun, yani tingkatan keilmuannya, ini mudah bisa semua bisa memahaminya. Fa huwa fil haqiqati sahlun mumtani'un yufhamu ma'nahu min mujarradi tilawati lafzihi. Maka tafsir ini hakikatnya adalah sahlun mumtani'. Sahlun mumtani' ini gampang-gampang, susah sebenarnya ya. Ini. Tapi mudah dipahami dari maknanya, dari sekedar kita membaca lafaz-lafaznya itu mudah. Wa qad ihtamma bi tarsyikhil aqidati salafiyyah. Ah ini yang memang keistimewaannya tafsir Sa'di adalah dari sisi akidah. Ini beliau perhatian dengan menanamkan akidah salafiyah. Wa tawajjuh ila Allah, dan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana mengenal kepada Allah, artinya lebih perhatian kepada tauhid. Ini dalam tafsir ini lebih mengarah kepada akidah. Wa istinbatil ahkam syar'iyyah, demikian pula sedikit dari ahkam pengambilan-pengambilan hukum syar'i. Wal qawaid al-usuliyah wal fawaid al-fiqhiyah, juga dari kaidah-kaidah usuliyah dan faidah-faidah fiqhiyah, ila ghairi dzalika min al-fawaid al-ukhra, dan yang lainnya dari faidah-faidah yang lain. Allati la tujadu fi ghairi tafsirihi mahtimami bi tafsiri ayati sifat, yang itu tidak didapat pada tafsir-tafsir yang lain dengan perhatian beliau dengan tafsir ayat sifat. Yani perhatian dengan tafsir kaitannya dengan ayat-ayat sifat. Dan ini yang dikatakan sebagai mutasyabihat ya. Ayat-ayat mutasyabihat beliau sangat perhatian sekali kaitannya dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bimuqtadha aqidatis salaf khilafan lima yu'awwiduha ba'dul mufassirin. Yang ini tentunya adalah sesuai dengan akidah salaf dalam masalah asma wa sifat, berbeda dengan takwilnya sebagian ahli tafsir. Hanya dalam masalah ini adalah tafsir Zamakhsyari, tafsir Mu'tazilah atau Asy'ari, kemudian juga tafsir Jalalain. Ini juga Asy'ariyahnya kental sekali. Tapi memang dari bahasanya juga kuat, ya. Ini tafsir Jalalain yang banyak jadi pegangan. Qala wa qad manna Allahu alayya fa sami'tu minhu ba'd tafsirihi syafahiyan fi halaqatid durus Masjidil Jami' bi Unaizah. Dan ini penulis yang memberikan mukaddimah ini, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Aqil, menjelaskan Allah telah memberikan kenikmatan kepadaku untuk aku dengar langsung dari beliau sebagian tafsirnya ini syafahiyan, dari mulut beliau, dalam halaqah durus, ini pelajaran, dalam halaqah pelajaran di Masjid Al-Jami' di Unaizah, di Qasim ini. Kama annani mimman asyara alaihi bitab'ihi, sebagaimana juga saya yang mensyaratkan untuk dicetak tafsir ini. Fa tubi'al juz'ul khamis faqat fi hayatihi 1375, dan dicetak hanya juz yang kelima saja ketika itu di masa hidup beliau, tahun 1375, fi al-matba'ati salafiyah di Mesir, di percetakan salafiyah di Mesir. Wa ba'da dhalika tashawarna fi tab'i baqiyatihi wa sahamtu fi dhalika ayyama kuntu qadiyan fi Unaizah. Beliau menjelaskan, kemudian kita musyawarah untuk dicetak lagi yang tersisa, dan termasuk saya juga punya andil pada hari-hari ketika saya menjadi qadi di Unaizah. Fatubi abaqihi ba'da wafatihi fi am 76 wa 77. Wa ba'da tamami tab'ihi tadawalahu an-nas bil qira'ati wa tadris. Kemudian dicetak sisanya ini setelah meninggal beliau pada 2 tahun, ya, tahun 1376 dan 77. Kemudian setelah sempurna cetakannya itu, kemudian beredar di kalangan manusia, dan mereka membaca dan mereka mempelajarinya. Wa darasnahu li ikhwanina wa abnaina at-tullab. Wa darasnahu, dan kami juga ajarkan kepada saudara-saudara kami dan anak-anak kami, para pelajar. Wa hasala bidzalika khairun katsir, dan kemudian mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa qarahu a'immat masajid ala jama'atihim li wuduhi ibaratihi, dan juga dibaca oleh para imam-imam masjid, ya, di Saudi ini, kepada jamaah mereka karena jelasnya ungkapan-ungkapan beliau ini. Wa qad tubiya ba'da dhalika tab'at ukhra la yakhlu kullu minha min mulahadhat aw mu'akhadhah, dan juga dicetak lagi dengan cetakan-cetakan yang banyak. Namun demikian, ini ada yang perlu dikritisi, ya. Ada mungkin ada kesalahan-kesalahan yang mengadanya. Walan nasara tab'atuhu bi hadhihi al-mataba ma hajati an-nas ilayhi sami'tu himmata abna'ana al-syekh al-fadil Abdurrahman ibn Mu'alla al-Luwayhid al-Ustadz di kuliah al-Syariah di Jami'at al-Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyah ila tab'ihi ala hamish al-mushaf al-muwajjah kullu juz 20 safha mura'iyan fi kulli safhatin wudhiha ma yata'allaqu bitafsiriha. Ketika cetakan-cetakan yang ada kondisinya seperti itu, sementara manusia itu sangat butuh sekali kepada tafsir ini, maka aku berikan perhatian kepada anak-anak kami, diantaranya adalah Syekh Al-Fadil Abdurrahman ibn Mu'alla Al-Luwayhiq, yang beliau merupakan ustaz, ya, artinya doktor, ya, profesor, ya, ini profesor di Fakultas Syariah di Universitas Muhammad bin Saud di Riyadh, untuk mencetak kembali pada Hamish al-Mushaf, pada catatan kaki di sisi mushaf. Jadi dicetak di mushaf, kemudian dicetak di kanan kirinya. Ini awalnya adalah seperti itu. Ini masing-masing satu juz itu ada 20 lembar. Jadi kalau satu juz kan biasanya 10 lembar, kan, itu jadi 20 lembar bersama dengan apa kanan kirinya adalah ditambahi dengan tafsir Sa'di ini. Dengan ini awal cetakannya. Menjaga masing-masing lembaran itu yang berkaitan dengan tafsir ayat itu. Jadi sesuai dengan ketika membaca lembaran pertama, ya tafsirnya ayat itu juga ini. Wa qad urida alayya an-namadhijul ula li hadhihi at-tab'ah wa ajabatni, dan diberikan, diperlihatkan kepada saya dari contoh itu, kemudian ini saya pun kagum dengan itu. Wasuritu biha jiddan muammalan an takuna hadhihi at-tab'ah khairun mu'in ala fahmi kitabillahi ta'ala. Dan saya pun senang sekali, dan dengan harapan cetakan seperti ini akan memberikan, merupakan bantuan yang paling baik untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa litinabihi tilawatan wa hifdzan wa fahman. Demikian pula memberikan perhatian dengan Al-Qur'an ini dari sisi bacaan, hafalan, dan juga memahaminya sekaligus. Karena di sisinya adalah ada tafsirnya. Li'anna bihadha as-sani' yuqarribu al-istifada li tali al-Qur'an li suhulati tanawul. Karena dengan cara seperti ini akan bisa lebih memberikan faedah, mendekatkan faedah dengan Al-Qur'an. Karena mudah untuk didapat dan juga cepat bisa merujuk kepada tafsir ayat min nafsis safhah, dari halaman itu juga. Ini halaman membaca Quran, misalnya halaman Quran, kemudian sebelahnya kanan kirinya tafsir, kan lebih mudah untuk memahami. Badala min ar-ruju' ilaiha min kutubi tafasir al-ba'idah, daripada kalau kemudian harus merujuk kepada tafsir-tafsir yang jauh, mungkin enggak didapat. Tapi kalau kemudian sekaligus dalam satu cetakan, ini kan lebih mudah. Maka ini kan juga modelnya kan seperti itu. Jadi mudah kita baca Al-Qur'an sekaligus juga membaca tafsirnya di kanan kirinya. Kama annahu sayatani bi tashihil asl wa jawdatit tab'. Demikian pula akan ada perhatian dari sisi tashih ini. Artinya apa namanya, ditashih, diteliti benar dari asalnya, kemudian juga dicetak dengan cetakan yang bagus. Akhirnya beliau mengatakan Rasulullah yashkura lil ibn Syekh Abdurrahman ibn Mu'alla al-Wahiq hadha as-sani' al-mubarak wa an yujziyahu afdal al-jazaa' wa an yaf'a bi hadhihi at-tab'ah kama nafa bi sabiqatiha wa an yujziya kull man sahama fi ikhraj hadha al-mashru' an-nafi' afdal al-jazaa' wa an yataghammad al-jami' wa mu'allifahu wa mu'allif at-tafsir bi rahmatihi innahu jawadun karim wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa alihi wa sahbihi. Akhirnya beliau mendoakan, ini berterima kasih kepada Syekh Abdurrahman Mu'alla Al-Wahid yang telah mencetak dengan cetakan seperti ini, dan semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dan memberikan manfaat dengan cetakan ini sebagaimana telah memberikan manfaat kepada cetakan-cetakan sebelumnya, dan juga semoga memberikan balasan kepada siapapun yang memberikan andil dalam mengeluarkan proyek yang bermanfaat ini dengan balasan yang lebih baik, dan juga semoga memberikan kepada semuanya dan juga kepada muallif penulis tafsir ini yakni Syekh Sa'di dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pemberi lagi Maha kasih sayang. Ini ikhwan fillah jazakumullah dari muqaddimah Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil, yang tentunya sedikit memberikan pencerahan kepada kita apa yang akan kita bahas pada tafsir ini. Kemudian satu lagi kita bahas dari muqaddimahnya Syekh Nuzaimin, dan ini muridnya juga ya. Qala, cuman ringkas saja nih ya. Qala alhamdulillahi bil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna tafsir syaikhina Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala al-musamma تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان من أحسن التفاسير حيث كان له ميزات كثيرة. Ya. Beliau langsung pada tutup poinnya bahwa tafsir guru kami Abdurrahman ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala yang diberi nama dengan tafsir al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan, ini termasuk dari tafsir yang paling bagus ini. Di mana tafsir ini memiliki beberapa kelebihan, atau dikatakan memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak. Ini langsung to the point kepada kelebihan dari tafsir ini. Minha, di antaranya suhulatul ibarah wa wuduhuha haitsu yafhamuha ar-rasikh fil ilmi wa man dunahu. Yang pertama adalah mudahnya ungkapan-ungkapan yang beliau bawakan. dan jelasnya. Kata-katanya mudah, di mana bisa dipahami oleh orang-orang yang rasikh, yang ilmunya dalam atau yang di bawahnya. Orang yang ilmunya itu orang yang memiliki banyak ilmu atau yang tidaknya. Ini semuanya bisa memahami. Ini yang pertama. Yang kedua, wa minha tajannubul hasy wa tatwil alladzi la faidata min illa idha'ata waqtil qari' watabal buli fikrihi. Yang kedua, jauhnya tafsir ini dari bertele-tele dan panjang-panjang yang tidak ada faedahnya, kecuali hanya menghabiskan waktu si pembaca serta menjadikan pikirannya itu kacau malahan. Jadi kadang dibawa kemana-mana-mana sampai kemudian keluar dari pembahasan pokok dari tafsir itu, dari ayatnya. Dan ini jauh dari itu. Yang ketiga, wa minha tajannubu dzikril khilaf illa an yakuna al khilaf qawiyan tad'u al hajatu ila dzikrihi. Yang ketiganya adalah beliau menjauh dari tafsir ini, adalah jauh dari menyebutkan perbedaan pendapat, kecuali jika khilaf itu adalah khilaf yang kuat, yang memang mengharuskan untuk yang membutuhkan kepada penjelasan. Ini harus disebut, maka beliau sebut. Kalau tidak, maka tidak disebutkan. Maka ini juga merupakan, kita lihat hikmah ya, dari para ulama. Tidak semua orang itu harus mengerti permasalahan ini. Kalau harus disebutkan, disebutkan. Kalau tidak, ya tidak semua orang itu harus mengerti permasalahan. Kadang-kadang orang mengatakan ini faedah ilmiah, katanya faedah ilmiah, akhirnya apa? Jadi fitnah. Maka bukan lagi faedah ilmiah, harus seperti itu keadaannya. Ya, ini adalah fitnah. Qala wa hadhihi mizatun muhimmatun binisbati lil qari hatta yathbuta fahmuhu ala syai'in wahid. Dan ini kata beliau, kata Syekh Muslimin rahimahullahu taala, merupakan kelebihan yang penting khususnya bagi si pembaca sendiri, sampai agar sehingga dia bisa kokoh pemahamannya dalam satu masalah. Jadi masalah taksarnya di sini adalah memberikan taksil, tidak ngoyoworo kemana-mana satu pembahasan. Jadi konsentrasi dalam satu pembahasan, tidak kemudian kemana-mana. Ini kelebihannya, agar dan memang memberikan taksil kepada kita. Wa minha yang keempatnya, yang keempatnya, as-sair ala manhajis salaf fi ayat sifat. Beliau berjalan sesuai dengan manhajus salaf dalam ayat-ayat sifat. Dan ini sangat perhatian sekali dalam masalah ini, karena ini yang boleh dibilang adalah merupakan dikatakan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang jadi bahan perdebatan adalah dalam masalah ini. Qala fala tahrifa wala ta'wila yukhalifu muradillahi bikalamihi fahuwa umdatun fi taqriril aqidah. Tidak ada tahrif, yakni tahrif, baik itu tahrif, yakni perubahan-perubahan, baik maknanya, lafadznya, harokatnya, hurufnya, ini semuanya tidak ada. Wala ta'wil, maksudnya tidak ada ta'wil yang menyelisih apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya ini. Maka itu merupakan umdah, merupakan dasar dalam menetapkan akidah. Kemudian yang kelima, wa minha diqqatul istinbat fi ma tadullu alaihi al-ayat min al-fawaid wal ahkam wal hikam. Ya. Yang kelimanya adalah diqqatul istinbat, detailnya dalam pengambilan hukum. Dan ini ternyata juga betul-betul diturunkan kepada muridnya Syekh Nuthaimin sendiri. Maka kita dapati Syekh Nuthaimin ketika menjelaskan satu ayat ini, istikhrajul ahkam, dalam mengeluarkan hukum-hukum dari ayat itu luar biasa, tidak didapat pada masyaikh yang lain, pada ulama yang lain sezaman dengan beliau di muasirin sekarang ini. Tidak juga seperti Syekh Albani atau yang lainnya tuh. Ini yakni kayaknya memiliki kantong yang luar biasa, simpanan yang luar biasa dalam masalah istinbatul ahkam. Ini terlihat dari buku-bukunya beliau dan juga ceramah-ceramah beliau yang pernah saya dengar langsung dari beliau, luar biasa. Jadi satu ayat atau satu hadis ini istikhrajul ahkamnya ini luar biasa. Kawaidnya. Dan ini ternyata adalah Tidak beda jauh dari gurunya ini ada. Ada gurunya seperti itu ya. Diqatul istimbat. Ini detailnya dalam pengambilan istimbat dari apa-apa yang ditunjukkan oleh ayat, dari berbagai faedah-faedah, hukum-hukum ataupun hikmah. Wa hadha yadhharu jaliyan fi ba'dil ayat ka ayatil wudu fi suratil Maidah. Dan ini nampak jelas pada sebagian ayat. Seperti pada ayat wudu di surat Al-Ma'idah, haidhu istanbata minha khamsina hukman. Subhanallah, beliau beristinbat dari satu ayat itu sampai 50 hukum. Wa kama fi qissati Dawud dan Sulaiman fi surati Shad. Demikian pula dalam kisahnya Dawud dan Sulaiman dalam surat Shad. Ini azimnya. Kemudian yang keenamnya, wa minha anna kitabat tafsir wa tarbiyati ala الأخلاق الفاضلة كما يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. Bahwa tafsir ini juga merupakan kitab tafsir sekaligus kitab terbiah, memberikan pendidikan dengan akhlak yang mulia sebagaimana beliau jelaskan dalam tafsir di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf. Khudil af wa wa'mur bin urhi wa alitan jahilin. Khudil af, yani berikanlah maaf, lapang dada, perintahkan yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Wa min ajli hadha ushiru ala kulli muridin liqtina'i kutubi at-tafsir alla takhlu maktabatu min hadha at-tafsir al-qayyim. Dari sinilah saya isyaratkan kepada semua yang menginginkan ini untuk memberikan perhatian dengan kitab-kitab tafsir, bagi mereka yang iqtina, artinya semua yang perhatian dengan kitab tafsir ini, untuk jangan sampai perpustakanya itu kosong dari tafsir ini, tafsir yang bagus ini. Wa sallallahu ta'ala an yanfa'a bihi mu'allifahu wa qari'ahu innahu karimun jawad. Dan kemudian akhirnya beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat dengan tafsir ini kepada penulisnya, kepada pembacanya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia lagi Maha Memberi. Ini ya ikhwan fillah, jazakumullah, dari dua mukaddimah ini kita bisa memahami pentingnya dan dalamnya dari tafsir ini yang insyaallah taala kita akan pelajari fi tsanayal ayat, di tengah-tengah ayat yang kita pelajari ini. Ini barangkali sebagai mukaddimah pada kesempatan lagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufik wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا.